bahkan ada juga yang menganggap bahwasanya ketika menghadap kepada Allah itu harus menghilangkan segala bentuk keduniawian agar lebih fokus di dalam ibadahnya, sehingga Allah akan memberikan karamah kepadanya. Itu di antara tariqah yang ada pada as-sufi. Nah, jadi man la yatrukul asbab kullaha. Jadi mereka tidak meninggalkan sebab-sebab seluruhnya, ya, sebagian masih meninggal, masih mengerjakan lakin yaf'al al-wajibat wa yatruk al-mustahabbat. Ya, masih mengerjakan yang wajib tapi sudah meninggalkan yang mustahab. Wa hadha naqsun, dan ini termasuk adalah kekurangan. Justru fal mustahabbat ma'al wajibat, ini juga termasuk sebab minal asbab. Jadi orang yang masih mengerjakan yang mustahab, ya, beserta dengan kewajiban-kewajibannya, ini adalah termasuk sebab dia untuk mendapatkan apa? An-najah, mendapatkan keselamatan. Bahkan juga termasuk amalan yang bisa masuk ke dalam surga. Wa minhum man yanshaghil bima yahsulu minal karamat. Bahkan mereka berusaha keras untuk bisa mendapatkan karomah yang menurut mereka atau mereka anggap ini adalah keutamaan yang paling tinggi. Min ibadatillah, ya, dari beribadah kepada Allah. Nah, bahkan dikatakan ini juga termasuk li ahli suluk wa tawajjuh, ya, kata mereka. Orang yang memiliki cara yang lebih kuat di dalam ibadah ataupun menghadap kepada Allah. Nah, namun cara yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa? Sunnah. Nah, min asbabin najah mukhalafa haula wa tamassuk bis sunnah. Justru ya, sebab mendapatkan keselamatan yang menyelisihi apa yang mereka lakukan, ya, dan harus berpegang teguh dengan sunnah, yaitu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya orang yang masih hidup, ya, di antara kalian setelah sepeninggalku, maka akan melihat ikhtilafan katsira, itu perpecahan, ya, perbedaan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Tamassaku biha, harus kuat berpegang teguh dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan juga harus menggigit dengan gigi geraham agar lebih kuat. Nah, jadi fa'inda zuhur al-fitan, ketika muncul, ya, berbagai macam fitnah wasyurur, ya, dan juga berbagai macam kejelekan, ya, kemungkaran, la najah, tidak ada jalan keselamatan illa bittamassuk bisunnah, kecuali dengan berpegang teguh dengan sunnah. Apalagi di zaman sekarang semakin sulit orang untuk berpegang teguh, ya, karena berbagai macam kejelekan, fitnah, kemungkaran dan yang lainnya. Bahkan banyak sekali qa'ifah yang menyeru kepada al-dhalal. Tentunya at-tamasuk bisunnah wahya min a'bam al-asbab. Orang yang masih berpegang teguh dengan sunnah, ini adalah termasuk sebab yang paling agung, yang paling besar. Allati amara biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah tadi. Al-kitab wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Wa min al-mughalata ay yaqul al-insan, bukan seperti orang mengatakan, in katabat li al-hidayah ihtadaitu. Kalau seandainya Allah sudah tetapkan hidayah kepadaku, tentunya akan terus diberikan petunjuk. Namun wa in katabat li ad-dhalalah falatu. Kalau misalkan sudah ditetapkan kesesatan kepadaku, tentunya Allah akan menyesatkan. Maka wa yatruk at-tamassuk bis-sunnah, sehingga dia karena merasa dirinya sudah mengenal sunnah, ya, sudah bergabung dengan ikhwah, namun ternyata dia meninggalkan sunnah. Wa yatruk at-tamassuk bis-sunnah, tidak berpegang teguh dengan kuat. Wa li hadza qala al-imam, ya, seperti dikatakan, fa hada al-umur wa nahwiya katsiran ma ta'arad 'ala ahli as-suluk wa at-tawajjuh wa innama yanju al-'abd minha bi mulazama amrillah alladhi ba'atha bi rasul fi kulli waqtin kama qala az-zuhri kana man madha min salafina yaqulun al-i'tisam bis-sunnah naja wa dhalika anna as-sunnah kama qala malik mithlu as-safina nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Tentunya yang perkara-perkara yang mereka, yaitu orang sufi, anggap bahwasanya diri mereka itu lebih kuat ataupun juga sudah mengenal Allah, ma'rifatullah, namun mereka itu justru jauh dari perkara at-tamassuk bis-sunnah. Ta'aruf di ahli suluk wa tawajjuh. Yang mereka katakan inilah termasuk ahli suluk wa tawajjuh. Wa inna man ju'al 'am, justru yang bisa menyelamatkan seorang hamba itu mulazama amrillah. Dia harus senantiasa melaksanakan, mentaati perintah Allah sebagaimana ya Allah utus terhadap Rasulnya dari syariat Allah. Fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Bahkan dikatakan Az-Zuhri, al-i'tisam bis-sunnah najah. Jadi orang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan selamat. Wadhalika as-sunnah kama qala Malik. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan seperti safinah, kapal atau kapalnya Nuh. Barang siapa yang ikut bersamanya, dia akan selamat. Tapi kalau dia tidak ikut bersamanya, dia akan tenggelam. Nah, wadhalika lamma jaa, ini sebagaimana di dalam ayat, ya bunayya rakam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, ketika Nabi Nuh mengajak anaknya untuk ikut bersamanya, janganlah engkau termasuk orang-orang yang ingkar, yang kafir. Lalu anaknya tersebut dia tidak mau. Ya, padahal di situ apa? Ja'a at-tufan wa 'ammal ma'al ard, Wa ghatiyal jibal, air sudah meluap, ya. Bahkan hampir menutupi gunung. Mana ja'ilal ladina kan fis safina? Tidak ada yang bisa selamat ketika waktu tersebut, ya. Kecuali orang yang mau ikut bersama kapalnya Nabi Nuh. Nah. Wal baqiyah gharaqu. Ya. Dan yang orang yang tidak mau ikut bersamanya akan tenggelam. Nah. Namun jawaban anaknya tersebut, ya apa? Ala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ba. Aku akan mencari, ya, jalan, ya, ke arah gunung yang lebih tinggi agar bisa selamat dari banjir. Qala la 'asima al-yawma min amrillah. Tidak ada yang selamat pada waktu tersebut. Illa man rahim. Wa hala bainahuma al-maut fa kana min al-ghafin. Akhirnya terhalang dengan air bah yang begitu tinggi, ya, yang telah menenggelamkan anaknya. Itu Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, sehingga dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah, ya, karena tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Jadi faghariqa ma'ahum li'annahu tarka sabab. Kenapa? Karena dia tidak mau, ya, mengambil sebab, ya, malah meninggalkan sebab, yaitu dengan naik kapal biar selamat. Alladhi amarallahu bihi nabiyyahu Nuh. Padahal Allah sudah perintahkan kepada nabinya, yaitu Nabi Nuh, untuk membuatkan kapal, ya, warukum fiha. Ini termasuk dari sebab, ya. Padahal ketika itu, ya, ketika Nabi Nuh membuat kapal itu ditertawakan oleh kaumnya. Untuk apa buat kapal? Tidak ada air. Namun setelah kapalnya jadi, Allah perintahkan agar Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman untuk naik ke kapal tersebut, lalu baru turun, ya, hujan ataupun air dari bumi, ya, sehingga menenggelamkan mereka semua. Jadi fahada sabab minal asbab, ini adalah sebab, ya. Jadi tetap kita menjalankan sebab ketika ingin mendapatkan jalan keselamatan, ya. Berbeda dengan orang jahil, ya, yang dia meninggalkan sebab, ya, sehingga ditenggelamkan oleh Allah. Nas'alullah ala afiyah. Wa kadzalika as-sunnah, demikian juga sunnah, ya. Sunnah sudah ada, man tarakaha, tentunya kalau orang yang meninggalkannya bisa halak, bisa hancur, bisa binasa bersama ahlul dalal, dengan orang-orang yang sesat. Man taraka waqtul fitan halaka ma ahlul dalal. Barang siapa yang meninggalkan sunnah, ya, di waktu fitan, tentu dia akan bersama orang-orang ad-dalal, orang sesat. Jadi fal fitan mithlu tufan. Jadi fitnah itu yang digambarkan juga seperti tadi, banjir tadi, air bah, ya, air yang akan meluap tinggi. Wala yunji minha illa tamassuk bisunnah. Tidak akan ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang mau berpegang teguh dengan sunnah. Wala yumkin attat an tatamassuk bisunnah illa idza araftaha. Dan tidak mungkin pula engkau bisa berpegang teguh dengan sunnah kalau tidak araftaha, kalau tidak mengetahuinya, ya. Jadi fama kullu man da'a an mutamassik bisunnah wa an musalfi yakunu kadzalik. Maka setiap orang yang sudah man da'a, menganggap dirinya sudah berpegang teguh dengan sunnah dan menganggap dirinya akan selamat, la budda min ma'rifah, tentunya harus mengerti manhaj as-salaf, ya, wa ma'rifatus sunnah wa dirasatiha wa tamakkun min fahmiha. Selain dia mengenal sunnah, mempelajarinya, dan juga tamakkun, kuat, ya, kokoh di dalam mengilmui as-sunnah tersebut dan juga memahaminya. Kemudian bisa mengamalkan hatta yatamassak biha ala wajhi sahih, sehingga dia bisa benar ketika menjalankan sunnah tersebut. Nah, ولهذا قال جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Jadi orang yang terdahulu baik dari kalangan orang muhajirin ataupun al-ansar dan juga orang-orang bersama mereka, yaitu dengan ihsan. Ya. Tentunya syarat dari ihsan tersebut apa? Ta'rif, ya, as-sunnah. Jadi seorang tidak dikatakan ihsan kalau dia tidak mengenal dengan benar, dengan baik, dengan kuat, dengan kokoh dan mau menjalankannya. Nah, annaka ta'rif manhajahum wa madhhabahum wa tatamassuk bihi 'ala basirah. Mengenal manhajnya dan juga madhabnya dan juga mau berpegang teguh dengan sunnah tersebut, ya, tentunya di atas basirah, di atas ilmu. Karena banyak, ya, di antara firman yang mereka itu tersesat, bahkan juga mereka mengatakan hada manhaj as-salaf wa hada ma'ali as-salaf. Dia mengatakan ini adalah manhaj salaf dan kami berada di atas manhaj salaf tersebut. Namun ternyata prakteknya ghair sahih, tidak benar. Sehingga fayuhlik wa yadhunnu annahu 'ala manhaj salaf. Mereka menganggap bahwa ini di atas manhaj salaf, tapi ternyata kenyataannya justru menjauhi atau meninggalkan bahkan menyelisihi manhaj salaf tersebut sehingga binasa. Li'annu la ya'rif hadzal manhaj. Pandasan tidak mengerti manhaj salaf tersebut. Apalagi walam yudarrisu dirasah sahihah. Dia tidak belajar sama sekali. Ya. Tidak belajar manhaj salaf yang benar, tidak belajar akidah, tidak belajar pelajaran fiqh dan yang lainnya. Sehingga tidak mungkin untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah atau tafsir. Waqad yakun ittala' alaihi fil kutub wa lam yafhamu al-fahm. Terkadang orang itu rajin, ya, mempelajari, namun ternyata tidak memiliki pemahaman yang benar, su'ul fahm, ya, jelek pemahamannya, atau juga pemahamannya tersebut lebih cenderung kepada hawa nafsunya, ayyadan billah. Maka ini pun bisa jadi hancur sekalipun dia paham, ya, kaidah. Namun kalau dia tidak memahami dengan sesuai dengan apa yang sudah dipahami oleh as-salafun as-salih, maka hal tersebut pun akan jauh. Nah, terlebih-lebih kalau dia tidak belajar sama sekali, ya, menganggap dirinya sudah benar padahal dia tidak tahu akidah yang benar, yang sahih, akidah yang menyimpang seperti apa, praktek ibadah yang benar seperti apa. Nah, maka penting untuk senantiasa mempelajari agama ini agar termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, terus benar di dalam bermanhaj akidah yang sahih, kemudian juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan fiqh yang benar. Nah, ini diantara nasihat dari para a'immah untuk senantiasa at-tamassuk bis-sunnah, al-i'tisam bis-sunnah najah. Jadi orang yang mau berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat dan dijauhkan dari al-fitan. Natabillahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.